الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى القاعدة الرابعة. Berkata المؤلف رحمه الله تعالى قاعدة yang keempat. أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة ومشرك زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة والدليل قوله تعالى dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. Nah, faedah yang keempat adalah bahwasanya orang-orang musyrikin di zaman kita lebih parah kesyirikannya daripada orang-orang musyrikin yang terdahulu. Ya. Lebih parah daripada kesyirikan orang-orang terdahulu. Di annal awwalin, karena sesungguhnya orang-orang yang terdahulu yusyrikuna fir rakhai, mereka berbuat syirik ketika mereka dalam keadaan lapang. Ya, orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah SAW, di zaman jahiliyah. Nah, mereka berbuat syirik ketika mereka dalam keadaan lapang. Wa yukhlisuna fi shiddati, dan mereka mengikhlaskan ibadah mereka hanya untuk Allah Subhanahu wa taala ketika dalam keadaan genting. Nah, jadi orang-orang musyrikun di samping beribadah kepada Allah, mereka juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam keadaan tertentu, yakni dalam keadaan terjepit, dalam keadaan sulit, mereka mengikhlaskan ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa musyriku zamanina syirkum daimun fi raqa'i wasyiddati. Adapun orang-orang musyrikun di zaman kita, kesyirikan mereka terus-menerus, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Wa dalilu qaulullah ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, yakni dalil yang menunjukkan bahwasanya orang-orang musyrikun zaman dahulu, orang-orang musyrikun yang terdahulu, mereka mengikhlaskan nama ibadah mereka ketika dalam keadaan sempit adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-17. Fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahud din. Maka apabila mereka mengendarai bahtera, kemudian diterpa dengan badai, ya, musibah di lautan, da'u Allah mukhlishina lahud din, mereka pun menyeru Allah Subhanahu wa taala dengan memurnikan agama baginya, ya. Memurnikan seruan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Hanya berdoa untuk Allah Subhanahu wa taala. Naam. Falamma najjahum ilal barri idzahum yusrikun. Maka ketika kami menyelamatkan mereka ke daratan, tiba-tiba mereka berbuat kesyirikan. Ketika telah berada di daratan, telah terlepas dari berbagai macam kesulitan, ternyata mereka kembali menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan dijelaskan oleh Syekh Al-Fauzan hafizallahu taala, wassababu fi dzalika wadhihun, dan sebab yang demikian itu adalah jelas, annallaha jalla wa ala akhbara anna musyrikin anna al-musyrikin al-awwalin yukhlisuna lillahi idza ishtadda bihimul amr. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya orang-orang musyrikin terdahulu mereka mengikhlaskan doa mereka, ibadah mereka hanya untuk Allah Subhanahu wa taala ketika mereka dalam keadaan terjepit, dalam keadaan sulit. Fala yad'una ghairallah, maka mereka tidak meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, li'ilmihim annahu la yunqidh minasy-syada'id illa Allah. Karena mereka mengetahui bahwasanya tidak ada yang bisa melepaskan dari kesulitan itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Naam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza massakumud durru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyahu, falamma najjakum ilal barri a'radtum wa kana al-insanu kafura." Apabila menimpa kesulitan kepada kalian di lautan, maka hilanglah seluruh apa yang kalian seru kecuali hanya Dia. Nah, kalau sudah di lautan, maka mereka tidak teringat lagi untuk meminta kepada Lata atau Uzza atau Manat atau Hubal. 6. Mereka meyakini bahwasanya yang bisa menyelamatkan mereka di lautan hanya Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang mereka seru hanya Allah Subhanahu wa taala. Falamma najjakum ilal barri a'raddum, maka ketika kami selamatkan kalian ke daratan, kalian pun berpaling. Wa kana al-insanu kafura, dan sungguh manusia itu adalah sangat ingkar. 6. Demikian pula di dalam ayat yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza ghasyahum mawjun kadh-dhulali da'u Allah mukhlishina lahu ad-din. Apabila mereka ditimpa ombak atau badai seperti gunung, ombak lautan seperti gunung. 6. Mereka menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan agama. Falamma najjahum ilal barri faminhum muqtasid. Maka ketika kami menyelamatkan mereka ke daratan, ternyata hanya sebagian mereka ya. 6. Yang mereka 6 dalam keadaan lurus, yakni mereka tidak berbuat syirik. 6. Dan di dalam ayat yang lain, falamma najjahum ilal barri idzahum yusyrikun, maka ketika kami selamatkan mereka ke daratan, tiba-tiba mereka dalam keadaan berbuat syirik ya, mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Fal awwaluna yusyrikuna fir rakhai yad'una al asnama wal asjara wal ahjar ya, Pak, orang-orang musyrikun di zaman terdahulu mereka berbuat syirik dalam keadaan longgar, dalam keadaan lapang mereka berdoa kepada berhala, kepada bebatuan dan kepada pepohonan. 6. Amma idza waqa'u fi shiddatin wa ashrafu 'ala al-halaki fa innahum la yad'una sanaman wala shajaran wala hajaran wala ayya makhluqin. Dan apabila mereka terjatuh pada keadaan yang sangat sempit, mereka dihadapkan kepada kebinasaan, maka sungguhnya mereka tidak menyeru kepada berhala, dan tidak pula menyeru kepada pepohonan, dan tidak pula kepada bebatuan, dan tidak pula kepada makhluk manapun. Wa innama yad'una Allah wahdahu subhanahu, dan mereka hanya menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala saja. 6. Wa idza kana la yukhlisu minasyada'idi illa Allah, fa kaifa yud'a ghairuhu fi raqa? Maka apabila tidak bisa menyelamatkan dari perkara yang sempit, tidak bisa menyelamatkan ketika dalam keadaan sulit kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana diseru selainnya dalam keadaan lapang ya. 6. Ini adalah kejahilan mereka. 6. Kejahilan orang-orang yang terdahulu. 6. Bersama dengan itu mereka tetap dikatakan sebagai musyrikun ya, walaupun mereka mengikhlaskan 6 seruan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi karena ketika dalam keadaan longgar mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tetap dihukumi sebagai orang-orang musyrik. 6. Amma musyriku hadza zaman, adapun orang-orang musyrik di zaman sekarang. 6. Alladzina hadatsa fihim asyirku fi hadzihi ummah al-muhammadiyah fa inna syirkahum daimun fir rakha'i wasyiddati. Ya. Yakni yang terjadi kepada mereka kesyirikan. 6. Dari kalangan umat yang mengikuti atau yang mengaku mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kesyirikan mereka itu terus menerus, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. La yukhlisuna lillahi wala fi halati syiddati. Mereka tidak mengikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun dalam keadaan sempit. Ini sisi yang menunjukkan lebih parahnya daripada kemusyrikan orang terdahulu. Dalam keadaan sempit pun mereka tidak mengikhlaskannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bal kullama ishtadda bihumul amru ishtadda syirkuhum wa nida'uhum lil Hasan wal Husain wa Abdul Qadir wa Rifai wa ghairi dzalika. Bahkan semakin berat ya keadaannya, semakin sulit keadaannya, ternyata kesyirikan mereka juga semakin parah. Semakin meningkat seruan mereka kepada Al-Husain, kepada Al-Hasan dan Al-Husain, kepada Abdul Qadir Al-Jailani, kepada Ar-Rifai dan selain mereka. Hadza syai'un ma'ruf, dan ini adalah sesuatu yang diketahui. 6. Wa yudhkar anhum al-ajaibu fil bihar, dan disebutkan tentang mereka keanehan-keanehan yang menakjubkan di lautan. 6. Annahum idza ishtadda bihim al-amru saru yahtifuna bi asma'i awliya'i was-salihin wa yastaghithuna bihim min dunillah. Bahwasanya mereka apabila mereka mendapat keadaan sulit di lautan, mereka pun menyeru, mereka pun memanggil nama-nama para wali, mereka menyeru nama-nama orang yang salih, dan mereka meminta pertolongan kepada mereka, bukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. 6. Lianna du'atil batil wa dhalal yaquluna lahum nahnu nunqidhukum minal bihar. Naam, fa idza asabakum shay'un ihtafu bi asma'ina wa nahnu nunqidhukum. Karena sesungguhnya para penyeru kebatilan dan kesesatan, mereka mengatakan kepada orang-orang juhal tersebut, kami akan menyelamatkan kalian ketika di lautan. Maka apabila ditimpa sesuatu, maka serulah, panggillah nama-nama kami, dan kami akan menyelamatkan kalian. Dan demikianlah ayyul hadirun, dan kami mendengar sendiri salah seorang kiai mengajarkan, ketika menyebutkan kisah, Kiai Khalil di Bangkalan, ketika kami pernah mengikuti salah seorang kiai, dia bercerita menceritakan kiai Khalil di Bangkalan. Suatu saat ada jin yang mau memberi bantuan. Pak Kiai, kalau mau berangkat haji nanti naik saya saja. Naik, nanti diantar dia terbang untuk berangkat haji. Benar, kemudian Kiai Khalil naik di punggung jin ini, kemudian terbang sampai di tengah lautan. Kiai Khalil dijatuhkan di lautan, kemudian dia kembali ke rumahnya, menyerupakan diri dalam rupa Kiai Khalil tersebut. Kemudian dia datang mendatangi istrinya dalam rupa seperti Kiai Khalil. Kemudian dia pun berniat untuk melakukan sesuatu yang tidak baik terhadap istri sang kiai ini. Ketika hendak melakukan perbuatan yang tidak baik tersebut, terdengar suara wudu, suara air wudu. Terus kemudian dilihat, ternyata Kiai Khalil yang ada di situ, akhirnya jinnya tobat. Kemudian menjadi syahid. Kiai ini, dia mengatakan, kalau kamu diganggu jin, sebut saja nama Khalil. Nanti jinnya akan tahu. Dan ini terjadi. Ini yang diajarkan. Ini sebagaimana kami sebutkan, kiai yang lain kemarin, yang dia mengatakan, kalau kamu belajar ilmu putih saja, ilmu malaikatan. Karena saya biasa nyuruh malaikat Israfil untuk matikan lampu di ujung sana. Seorang kiai mengatakan demikian. Ayyul hadirun rahimani wa rahmatullah. Ini menunjukkan apa? Kesyirikan di zaman sekarang ini lebih parah daripada kesyirikan di zaman yang terdahulu. Sebagaimana yang diriwayatkan dari sebagian masyayikh tarekat sufiyah. Sebagaimana disebutkan dalam Tabaqat Asy'arani. Di dalamnya terdapat kisah yang membuat merinding, membuat bergetar kulit kita karena kita ketakutan, merasa takut, merinding membaca apa ya. Disebutkan tentang kekaramatan atau karamah para wali tersebut, dan bahwasanya mereka itu bisa menyelamatkan orang yang terjepit, yang dalam keadaan sulit ketika di lautan, yang mendapatkan musibah atau badai di lautan. Bahwasanya di antara wali-wali tersebut ada yang dia bisa mengulurkan tangannya ke lautan dalam keadaan dia ada di rumahnya. Kemudian dia bisa mengangkat bahtera tersebut dan mengeluarkan kapal tersebut dari lautan, kemudian menyelamatkannya di daratan dalam keadaan tidak basah sedikit pun dari lengan baju mereka. Ini ada suatu khurafat yang sangat besar, dan lain-lain dari kedustaan dan khurafat mereka. Fasyirkuhum da'imun fil rakhai wa syiddati, maka kesyirikan mereka ini dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Fahum aghladu minal musyrikin al awwalin, maka mereka lebih parah kesyirikan mereka daripada orang-orang yang terdahulu. Dan disebutkan pula oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam kitab Kashfus Subhat, min wajihin akhar, beliau menyebutkan sisi yang lainnya yang menunjukkan lebih parahnya kesyirikan orang-orang zaman sekarang daripada orang-orang terdahulu. Annal awwalina ya'buduna unasan salihina minal malaikati wal anbiya'i wal awliya. Sesungguhnya orang-orang musyrikin terdahulu, mereka mengibadahi orang-orang salih, baik dari kalangan malaikat maupun dari kalangan para nabi atau dari kalangan para wali. Amma haula'i fa ya'buduna unasan min afjarin nas wa hum ya'tarifuna bidzalika. Adapun mereka ini, orang-orang musyrikun di zaman sekarang, mereka mengibadahi orang-orang yang fajir, orang-orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan mereka mengakui hal itu. Mereka mengakui bahwasanya yang mereka ibadahi itu, mereka tidak sholat, mereka tidak zakat, mereka tidak menghindar dari khamar dan lain-lain. Falladzina yusammunahum al-aqtab wal-aghwat, maka yang mereka namai dengan al-aqtab, Al-Aqtab jamak dari kutub. Ya, kutub ini adalah kalau dalam tingkatan derajat 6 para wali itu adalah tingkatan yang tertinggi. Ya. Aqtab yang kutub yang mereka turut membantu Allah Subhanahu wa taala di dalam mengatur alam semesta ini. Al-Aghwal, demikian pula Al-Aghwal. 6 yang dimintai pertolongan. Mereka itu adalah orang-orang yang la yusallun, yang tidak salat. Wala yasumun, dan tidak berpuasa. Wala yatanazzahuna 'anil zina wal liwat wal fahishah, yang mereka tidak menjauhi diri, tidak menjaga diri dari zina dan liwat dan perkara kekejian yang lain. Li'annahum bizamihin laisa alaihim takalif, ya. Karena mereka ini adalah orang-orang yang menurut persangkaan mereka orang-orang yang tidak terbebani taklif, ya, tidak terbebani syariat, karena sudah nak mencapai tingkat yang tinggi sehingga tidak lagi butuh syariat. Karena syariat itu hanya dibutuhkan oleh orang-orang yang awam. Nah, sedangkan orang-orang yang sudah sampai tingkat yang tinggi, mereka tidak butuh kepada syariat karena mereka sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, falaisa alaihim halalun wala haram, maka tidak ada bagi mereka apa yang namanya halal dan haram. Innama huwa lil awam faqat. Al halal wal haram itu hanya untuk orang-orang awam. Nah, wahum ya'tarifuna anna syahadatahum la yusalluna wa la yasumun. Mereka mengakui hal itu, bahwasanya pemimpin-pemimpin mereka, mereka tidak salat dan tidak berpuasa. 6. Wa annahum la yatawarrauna an fahisyah, dan mereka tidak menjaga diri dari fahisyah. Wa ma'a hadza ya'budunahum, dan bersama dengan ini mereka mengibadahi mereka, ya. Bal ya'buduna unasan min afjarin nas kal Hallaj wa Ibn Arabi wa Rifai wal Badawi wa ghairihim. Bahkan mereka beribadah mengibadahi orang-orang termasuk paling fajirnya manusia seperti Al-Hallaj, ya, yang mengaku bahwasanya naam dirinya adalah Allah, Allah adalah dirinya, ya, dirinya menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Ibnu Arabi sama memiliki pemahaman manunggaling kawula Gusti Al-Hulul, ya, bersatunya hamba dengan Tuhan Ar-Rifai Al-Badawi dan selain mereka. Naam. Waqad saqa Syekh Ad-Dalila ala anna al-musyrikin al-mutaakhirin a'zamu wa aghladu syirkan min al-awwalin, dan Syekh rahimallahu taala telah membawakan dalil atas bahwasanya orang-orang musyrikun mereka lebih parah, orang-orang musyrikun yang belakangan mereka lebih parah dan lebih berat kesyirikannya daripada orang-orang terdahulu. Li annal awwalina yukhlisuna fi syiddati wa yusyrikuna fi raqa, karena orang-orang musyrikin terdahulu mereka mengikhlaskan ketika dalam keadaan sempit dan mereka berbuat syirik hanya dalam keadaan longgar. Dan beliau berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza raqibu fil fulki da Allah mukhlishina lahuddin wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Naam, semoga salawat dan salam senantiasa tercurah atas nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah taala kita akan lanjutkan dengan kitab Nawaqidul Islam, dan kita akan membaca syarah dari Syekh Al-Fauzan hafizallahu taala, karena enam kitabnya juga tidak terlalu besar sehingga enam kita baca faedah-faedah yang beliau sebutkan tentang Nawaqidul Islam tersebut. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik dan kemudahan kepada kita untuk menyelesaikan kitab, ya, Qawaidul Arba. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, yang menjadi keyakinan yang berguna, dan enam menjadi sebab selamanya kita dari kesyirikan dan menjadikan sebab diselamatkan kita, dijaga kita dari azab Allah Subhanahu wa taala, dari neraka yang menyala-nyala, dan dimasukkan kita ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Nakali bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.